Melihat ombak berlalu, angin bertumbuh merayu-rayu, menggetarkan darah sang pujangga, mencipta sebuah lagu. Sehari sampai di ambang petang, pujangga pujangga hanya tertegun bimbang, tanah air cantik nian. Kawan dirantau lekaslah pulang, pantai Malaka menantikan. Melihat ombak berlalu, pujangga hanya tertegun bimbang, tanah air cantik nian. Kawan dirantau lekaslah pulang, pantai Malaka menantikan. Melihat ombak berlalu,